بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Dilanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah, yang mana insyaallah pertemuan kali ini kita akan bahas, membaca serta membahas masalah ke-31 yang diberi judul Adawatuhu Liddinil Haq wa Mahabbatuhum Liddinil Batil. Kebiasaan atau ciri-ciri ahlul jahiliyah, di mana mereka membenci serta memusuhi ajaran yang benar. Bersamaan itu mereka mencintai ajaran yang batil, yang tidak benar. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, atau telah disebutkan dalam bahasan-bahasan sebelumnya, bahwasanya siapa yang dengan sengaja meninggalkan kebenaran yang ia telah ketahui, maka ia akan diuji dengan kebatilan. Maka demikian pula orang yang dengan sengaja memusuhi kebenaran, ia akan diuji dengan kecintaan terhadap hal-hal yang batil serta pembelaan, serta ia akan diuji dengan membela hal-hal yang batil. Dan ini serta beberapa masalah yang sebelumnya, dan mungkin ada akan ada juga beberapa masalah yang setelahnya, rata-rata banyak terkait dengan ahlul kitabiyyin dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Ya, telah kita jelaskan di awal pembahasan kita bahwasanya ketika dikatakan ahlul jahiliyah, maka termasuk antara mereka ahlul kitab dan al-ummiyin. Ya, ahlul kitab dari kalangan Yahudi Nasrani yang telah menyimpang, yang meninggalkan ajaran yang benar, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, serta al-ummiyin dari kalangan mereka yang tidak memiliki kitab sebagai panduan. Maka masalah jahiliyah ini, yang kali ini juga termasuk dari hal-hal yang terjadi pada ahlul kitab, berkata, atau masalah ke-31 berkata Syekh Muhammadul Wahhab rahimahullah wa ta'ala, wahiyya min a'jabil ayati aydan. Ini juga termasuk di antara tanda-tanda kuasa Allah ta'ala yang paling menakjubkan, paling mengagumkan. Mu'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilaihi ghayatul adawah. Tindakan mereka membenci agama yang mereka menyandarkan diri kepadanya, ghayatul adawah, dengan permusuhan yang sangat, memerangi agama yang mana mereka menyandarkan diri kepadanya. Mereka mengakui bahwasanya mereka mengikuti Taurat, akan tapi dalam kenyataannya mereka memerangi orang-orang yang mengikuti Taurat, memerangi Taurat itu sendiri. Wa mahabbatuhum dinal kuffar, serta mereka lebih memilih dan mencintai agama orang-orang kafir. Alladzina aaduhum wa aadu nabiyyahum wa fi'atuhum, yang mana orang-orang kafir ini aaduhum, memusuhi mereka. Wa aadu nabiyyahum, memusuhi para nabi mereka. Wa fi'atuhum, memusuhi ya kelompok mereka. Ghayatul mahabbah, bersama itu mereka, yaitu di kalangan orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, mencintai orang-orang kafir ini dengan ghayatul mahabbah, kecintaan yang sangat. Kama fa'alu ma'an nabi sallam wa lamma atahum bidini Musa alaihi salam. Bagaimana mereka berkata kepada, atau sebagaimana yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lamma atahu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Ya, mendatangi datang kepada ahlul kitab dengan agama yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Mereka mengetahuinya. Ajaran Nabi SAW ini ada dalam kitab-kitab mereka. Ya, bagaimana telah dijelaskan bahwasanya inti ajaran seluruh ajaran Nabi adalah tauhid. Ini hal yang sama. Mereka mendapati ini di kitab mereka. Mereka mendapati ini di ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hudud, dengan hukuman-hukuman, ya, di ajaran yang ada Nabi SAW adalah lebih ringan dibandingkan apa yang ada di kitab mereka. Bersama itu mereka mengkafirinya. Mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Wattaba'u kutubas sihri wa hiya min dini ali Fir'aun. Mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW dan lebih mengikuti kitab-kitab atau buku-buku sihir yang mana ia adalah min dini ali Fir'aun. Termasuk dari ajaran Ali Fir'aun, ajaran keluarga Fir'aun. Yang mana artinya apa? Terkenal antara Nabi Musa dan Fir'aun terjadi ya permusuhan. Nabi Musa datang dengan mukjizat, Fir'aun datang dengan sihir. Namun ketika orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengaku Yahudi ini mengaku bahwasanya mereka pengikut Musa, mereka justru lebih memilih sihir. Yang mana ini adalah apa? Ajarannya Fir'aun, musuh Nabi mereka. Musuh Nabi mereka. Yang mana mereka mengaku atau mendakwakan bahwasanya mereka mengikut Nabi mereka. Demikian pula ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tahu bahwasanya Muhammad SAW di atas kebenaran. Bahwasanya ajarannya sama. Serta telah diberikan atau serta dalam kitab-kitab mereka telah disebutkan tentang keberadaan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi dalam hal ini, mereka lebih memilih orang-orang kufar saat itu. Ya, lebih memilih kaum musyrikin. Ya, lebih memilih kaum musyrikin. Sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan dalam firman-Nya, Alam tara ila alladziina utu nasiiban minal kitaabi yu'minuuna bil jibti wat taaghut wa yaquluna lil ladziina kafaru haa'ulaa ahda minal ladziina aamanu sabiila. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, ya, yu'minuuna bil jibti wat taaghut, lalu mereka beriman dengan al-jibt wat taaghut, ya, ada penafsirannya di antaranya bahwasanya al-jibt adalah asnam, wat taaghut adalah syaitan. Intinya adalah al-iman bil jibt wat taaghut adalah tentang keimanan mereka kepada sihir serta peribadatan kepada Allah Ta'ala. Mereka yang memilih ini. Tidak cukup itu, mereka katakan wa yaquluna lil ladzina kafaru, serta mereka berkata kepada orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir itu bertanya kepada orang Yahudi, kalian kan ahli kitab, kalian orang yang membaca kitab, mana lebih bagus antara kami dengan Muhammad? Ini adalah orang-orang kafir, orang Yahudi, karena permusuhan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, apa katakan? Haulai ahda minal ladina al-sabira. Mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir ini lebih berada di atas petunjuk dibandingkan orang-orang yang beriman. Ini, padahal mereka tahu orang-orang kafir ini di atas kesyirikan. Ya, di atas kesyirikan yang mana Nabi mereka diutus untuk merangi kesyirikan tersebut. Ini yang disebut dengan tindakan mereka tatkala mereka, ya, membenci agama yang benar, maka Allah uji mereka dengan mencintai serta membela agama yang batil. Syabatkan saya dari Syekh Shalih Fauzan, ini saya ahli jahiliyah, termasuk permasalahan ahli jahiliyah, allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka padanya. Yang mana Rasulullah SAW menyelisih mereka padanya adalah mu'adatuhum li dinihim alladhi umiru bittiba'ihi wa tiba'uhum li dini aduwihim. Tindakan mereka, tindakan orang-orang Yahudi ini memerangi agama mereka, memerangi agama mereka sendiri yang mana mereka diperintahkan untuk mengikutinya, serta tindakan mereka mengikuti agama musuh-musuh mereka. Ya, kita telah jelaskan sebelumnya bahwasanya ketika mereka berdalil untuk tidak mengikuti Muhammad dengan alasan kami hanya mengikuti Taurat, ini hanya dakwaan saja, dan mereka bertamai dengan Taurat, pada kenyataan apa? Mereka justru musuhi Taurat dan lebih memilih ya ajaran-ajaran yang mana merupakan ajaran-ajaran musuh mereka. Idz ma'lumun annal yahuda kanu ala dini Musa alaihi salam, karena telah diketahui bahwa Yahudi berada atas agama ya Musa alaihi salam, wa anna aduwwahum wa fir'aun wa ahlu fir'aun, dan bahwasanya musuh mereka, musuh yang sangat membenci mereka dan ingin menghabisi mereka, menghabisi orang-orang pengikut Musa alaihi salatu wasalam, pengikut Nabi Musa alaihi salatu wasalam, siapa? Fir'aun wa ahlu fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya. Alladzina kanu yasummunahum su'al azab, yang mana Fir'aun telah menyiksa mereka dengan seburuk-buruk siksaan, dengan siksaan yang sangat buruk. Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, nisa'ahum, membunuh anak-anak laki-laki, membiarkan anak-anak perempuan. Wa yastamilunahum fi akhassil hiraf, serta Fir'aun menggunakan Bani Israel, ya, kalau bahasa sekarangnya mengeksploitasi Bani Israel fi asyakh fi akhassil hiraf, dalam pekerjaan-pekerjaan yang paling buruk. Ya, ini keadaannya. Ini keadaan ketika Musa alaihissalatu wassalam diutus ke kalangan mereka. Bani Israel saat itu sangat disiksa dan dieksploitasi oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ila an ba'athallahu nabiyyahu wa kalimahu Musa alaihissalam, hingga Allah Ta'ala mengutus nabinya dan juga kalimahu, nabi yang atau manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajak bicara, yaitu Musa alaihissalam. Ya, Allah ajak bicara Musa. Bukan sekedar Musa mengajak bicara Allah. Tidak benar ya. Karena dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala sebagai fa'il di sini, sebagai pelaku, Allah yang mengajak bicara Musa. Sebagian orang tidak mau menerima ayat ini lalu berusaha mengganti wa kallamallaha, Allah sebagai maf'ul, artinya Musa yang mengajak bicara Allah, agar apa? Agar mereka ingin menafikan sifat kalam dari Allah Ta'ala. Menafikan sifat berbicara dari Allah Ta'ala. Tidak benar. Yang benar adalah kalim, kalimuhu, artinya Allah Ta'ala mengajak Musa untuk berbicara dengannya. فَخَلَّصَهُمُ اللَّهُ عَنْ يَدِهِ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَعَزَّهُمْ بِهِ وَأَكْرَمَهُمْ وَخَذَلَ عَدُوَّهُمْ. Maka Allah Ta'ala menyelamatkan Musa, menyelamatkan Bani Israel ala yadihi, berada atau bersama di tangan Musa alaihissalatu wassalam, min aduwihim, dari musuh-musuh mereka, yaitu kalangan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa 'azzahum bihi wa akramahum, baik Allah jadikan Bani Israel mulia bersama Musa, dan Allah muliakan, Allah naikkan derajat mereka, ya, tidak lagi sebagai orang-orang yang tersiksa, tetapi menjadi orang-orang yang merdeka, ya. Wa khadara aduwahum, Allah hinakan serta rendahkan, hancurkan musuh mereka, seluruhnya tenggelam. Pasukan Fir'aun tenggelam di lautan. Wa aghraqahu wa hum yanzuruna ilaihi, Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dalam keadaan mereka, yaitu Musa AS dan pengikutnya, yanzuruna ilaihi, melihat kepadanya. Wa aqarra 'ainahum bidzalik, Allah jadikan mata mereka merasa bahagia dengan hal itu, ya. Karena mereka melihat sendiri langsung kehancuran orang-orang yang selama ini menyiksa mereka. Wakana fit Taurat, wakana fit Taurat allati baina aydihim, dan hal ini ada tercatat dalam Taurat yang ada di tangan mereka. Wahiya kitabullah allazi jaa bihi Musa alaihi salatu wassalam, dan ini adalah kitabullah yang datang dengannya Musa alaihi salatu wassalam. Wakana kana fi awsafi Muhammad, awsaf Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal amru bisibahi, di dalamnya terdapat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW serta perintah untuk mengikutinya. Ya, mereka yang membaca Taurat dengan benar, mereka para ulama Yahudi yang masuk Islam mengakui hal ini, bahwa sifat-sifat Nabi SAW ada dalam sifat mereka. Dalam Al-Quran juga, bahkan tanpa pengakuan mereka, kita telah mendapatkan hal ini dalam Al-Quran. Al-Quran telah menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah disebutkan dalam Taurat. Ya. Allahumma atina al-kitab biarkuna hukama yarkuna amnahu. Orang-orang yang diberikan Alkitab, mereka mengetahui Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal dan mengerti, menghafal terhadap anak-anak mereka sendiri. Wahuwa, dan ia anna wahuwa nabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'kurum bil ma'ruf wa anhaum anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khabais ويضعوا عنهم إصراهم والأغلال التي كانت عليهم يا النبي الأمي yang tidak bisa baca dan tulis الذي يجدونه مكتوبا yang mana hal ia mereka yang mana mereka mendapatinya tertulis di Taurat wal Injil يأمرهم بالمعروف merintahkan mereka terhadap kebaikan وينهاهم عن المنكر melarang mereka dari kemungkaran keburukan yuhillu lahum at-tayyibat menghalalkan atas mereka hal-hal yang baik wa yuharrimu alaihimul khaba'ith haramkan atas mereka hal-hal yang buruk wa yadau anhum israhum al-aghlalati kana alaihim serta mengangkat kesulitan dan belenggu yang sebelumnya ada di pada mereka hal-hal yang sulit yang mereka berada atasnya diangkat oleh atau diringankan dalam syariat Nabi Muhammad SAW ya dalam telah diceritakan juga tentang seorang yang membaca Taurat mengatakan ya di zaman Nabi SAW di antara sahabat yang baca Taurat ajal inna ulama usuf fit Taurat biwadi bibah disifati fil Quran bahwasanya Nabi SAW telah disifati dalam Taurat sebagaimana disebutkan sebagian sifatnya atau sebagian sifat yang disebutkan juga dalam Al-Quran artinya mereka tahu tentang hal ini sifat-sifat yang Allah SAW ada dalam kitab-kitab mereka ya baik dalam Taurat maupun dalam Injil bisa annahum syaddadu fashaddallahu alaihim harrama alaihim at-tayyibat uhillat lahum disebabkan annahum syaddadu karena mereka ini suka mencari kesulitan ya berusaha lari dengan nyari-nyari kesulitan fashaddallahu alaihim maka Allah taala sulitkan mereka Allah taala sulitkan mereka sebagaimana terjadi dalam apa ketika Allah merintahkan mereka untuk menyembelih ekor sapi mereka tanya sapinya yang kayak mana. Jika tahu sapinya yang kayak mana, sapinya yang warna apa? Kasih tahu sapinya warna apa? Kita ini kurang paham sapinya maksudnya seperti apa? Akhirnya sulit. Jadi sulit. Bahkan oleh karena itu, ya, ini hal yang dilarang pada kaum muslimin, ya, dilarang kepada kaum muslimin. Kata Rasulullah, mana hai tukum anu fa ma'amartukum bi fa tuminu mana hai tukum anu fa jadi wa ma'amartukum bi Fatum minhum masata atau bainam ahlat Allah yang kami kasih satu masalah ini pasti lah malah ambiyahin. Apa yang saya apa yang saya larang, maka tinggalkan. Ya. Dan apa yang saya perintahkan, maka lakukan semampu kalian. Karena sungguhnya hal Rasulullah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apa? Kasih satu masalah ini banyak nanya, terlalu banyak tanya diberitakan seperti ini mereka tanya, sehingga ya terjadi. Ya, sehingga menjadi sulit atas mereka. Sehingga hukum menjadi sulit atas mereka. Ini terjadi pada Bani Israel. Ya, terjadi pada Bani Israel. Dan begitu pula dalam hadis yang lain Rasulullah SAW. Ya. Menjelaskan tentang ya, buruknya orang seperti ini. Orang yang banyak bertanya hingga ya, menyebabkan sebuah hukum menjadi diharamkan. Ya, menjadi diharamkan. Dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya Allah Ta'ala sakata an asya' rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dia tidak menyebutkan secara rinci sebagian hukum rahmatan lakum sebagai rahmat untuk kalian pada bahasa anak jangan berusaha dicari-cari artinya ketika ada hukum umum jangan berusaha ya merinci-rinci, mencari-cari perinciannya sehingga jatuh kepada hal yang diharamkan. Ketika Allah Ta'ala berikan keringanan, terima. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, ya, a'zamu muslimin fil muslimina jurman man sa'ala amman la lam yuharram fa hurrima 'alan nas min ajli mas'alati. Di antara atau orang kaum muslimin yang paling besar kesalahannya terhadap muslim yang lain apa? Orang yang bertanya tentang suatu hal yang tidak haram lalu karena itu diharamkan. Sebelumnya tidak diharamkan hal itu. Dia berusaha nanya hal-hal yang dalam-dalam. Maka diharamkan atas manusia dikarenakan pertanyaannya. Ya. Hukum asalnya dalam hal-hal selain iman, dalam hal-hal muamalah dan hal-hal dunia apa? Halal. Ya. Dalam hal-hal dunia hukumnya adalah halal. Tidak diharamkan kecuali apa yang ada nas, ada dalil yang mengharamkannya. Maka tidak perlu mencari-cari ya tentang hal tersebut, ya mencari-cari tentang hal tersebut. Di antaranya juga misalnya adalah kita hidup di negara yang dasarnya adalah Islam, ya. Dasarnya negara ini adalah negara Islam. Dasarnya orang-orang yang menyembelih di negara ini adalah kaum muslimin yang mana mereka ya menyembelih dengan membaca bismillah. Mereka tahu lah, kata orang menyembelih ya, seawam-awamnya orang menyembelih, mereka tahu bahwasanya tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih harus membaca bismillah, ya. Insyaallah dalam hal ini, ini hukum asal pada negara kaum muslimin. Zabihahnya adalah halal. Hukum asalnya pada negara kaum muslimin sembelihannya adalah halal. Apalagi kalau kita tahu bahwasanya di pasar kita beli, biasa beli sembelihan kepada seorang yang tidak akan mengambil orang tersebut, tidak menjual kecuali sembelihan yang halal. Maka tidak perlu kita datang ke pasar satu-satu kita tanya. Nyembelihnya pakai bismillah enggak? Ayam yang nomor satu, sembelihannya pakai bismillah atau tidak? Ya. Kambing yang nomor tiga yang dijual di pasar, sembelihannya kira-kira pakai bismillah enggak? Tidak perlu seperti ini. Ya, tidak perlu seperti ini. Hukum asal kita berpegang hukum asal. Kalau kemudian kita tahu secara pasti ada yang mengabarkan si fulan adalah orang yang menyembelih tanpa bismillah, kita jangan tinggalkan hal tersebut. Jangan tinggalkan, jangan kita makan. Akan tapi hukum asal apa? Halal. Ya, tidak perlu mencari-cari hal yang memberatkan kita. Tidak perlu mencari-cari hal yang memberatkan kita. Berarti kan, kemudian kita lanjutkan. Bishawabi anna usyaddadu fasyaddadallahu alaihim. Karena mereka berusaha mencari kesulitan, maka Allah sulitkan mereka. وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Allah Ta'ala juga mengharamkan atas mereka beberapa hal-hal yang baik yang sebelumnya dihalalkan atas mereka. بِسَوَبِ كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ. Karena sebab kekufuran serta penentangan mereka. فَلَوْ آمَلُ مُحَمَّدْ. Seandainya mereka beriman kepada Muhammad SAW, لَوَضَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ هَذَا الْأَصَابِ هَذِي الْأَغْلَالِ. Tentu Allah Ta'ala akan mengangkat dari mereka beban-beban ini, belenggu-belenggu ini, ya, kesulitan-kesulitan ini. Kenapa? Mereka berubah, berpindah dari sebelumnya syariat Musa alaihissalam dalam hukum, hal-hal hukum, berpindah kepada syariat Muhammad SAW. Maka apa yang tidak diharamkan oleh syariat Muhammad tidak diharamkan oleh mereka. Oleh karena ini merupakan cara mereka agar lebih mudah, ya. Akan tapi karena kekufuran mereka dan penentangan mereka, bahkan diberi seperti ini tidak mau. Mereka lebih memilih tetap berada di atas agama mereka yang mereka akui. Padahal tidak benar lagi, ya. Tidak lagi berada di atas agama mereka yang benar. Karena seandainya mereka berada di atas agama yang benar, tentu mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Walakinnahum akhadhuhumul hasad. Akan tapi mereka diterpa atau mereka mengikuti hasad, iri dan dengki yang ada pada mereka. Waqalu, dan mereka berkata, kaifa yakunu hadzal nabiyul maw'ud fi akhir zaman al-Arab wa min bani Ismail. Dan mereka berkata, bagaimana bisa nabi yang dijanjikan di akhir zaman ini dari kalangan Arab dan dari kalangan anak Ismail alaihissalatu wassalam. Ya, mereka hasad, tidak mau bahwa dari kalangan anak Ismail. Ya, padahal tidak perlu seperti ini. Ya. Karena itu adalah kebenaran. Ya, kebenaran tidak perlu melihat pada di kalangan kami atau tidak, apakah dari kalangan Bani Israil atau tidak. Demikian pula para nabi dari anak-anak Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim memiliki anak Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Dari kalangan Nabi Ishak banyak sekali para nabi di kalangan Bani Israel. Ya. Dan dari kalangan ya Nabi Ismail lahirlah di keturunannya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau menerimanya, meskipun sebenarnya di kalangan mereka juga sudah banyak para nabi. Ya. Dan oleh karena seperti bagaimana sebutkan sebelumnya, ini hanya alasan mereka saja. Buktinya bahkan nabi-nabi yang di kalangan mereka juga mereka ingkari, mereka dustakan, mereka bahkan sebagainya mereka bunuh. Ini alasan mereka saja, bahwasanya mereka tidak mau dari kalangan Bani Ismail. Ya. Ini hanya alasan mereka untuk menentang, ya, alasan mereka untuk menentang syariat yang datang dengannya Nabi Muhammad SAW. Mereka beralasan dengan bahwa saya tidak bisa menerima karena dari kalangan Bani Ismail. Bahkan di kalangan Bani mereka, di kalangan kaum mereka juga mereka kufuri. Kalau mereka benar, bahwasanya kami hanya menerima orang yang dari kalangan Bani Ismail, seharusnya nabi-nabi di kalangan mereka tidak mereka ingkari. Allaik ayyakuna hada min Bani Israel, kata mereka yang pantas harusnya di kalangan Bani Israel para nabi itu. Wala yakun min Bani Ismail, bukan dari kalangan anak Ismail alaihissalatu wassalam. Hakada qalu, ini yang mereka katakan. Fahasadu Muhammadun SAW wa ummatahu wa kafarubi, maka mereka hasad kepada Muhammad SAW, kepada Muhammad SAW wa ummatahu dan umatnya. Wa kafarubi, serta kufur terhadapnya. Wahum ya'lamuna annahu Rasulullah, padahal mereka mengetahui bahwasanya Rasul Muhammad SAW adalah Rasulullah. Wallazi hamalahum hadza huwa al-hasad wal kibr wal iyad billah, yang membawa mereka terhadap hal ini adalah hasad serta kesombongan, wal iyad billah, ya, kesombongan wal iyad billah, padahal mereka sebelumnya bahkan mengancam orang-orang Ansar, ya, orang-orang penduduk Madinah. Mereka ancam maksudnya nanti akan datang nabi, kami akan bersama nabi tersebut dan kami akan perangi kalian. Setelah datang Nabi Muhammad SAW, kaum Ansar justru menyadari hal ini, ya, mereka beriman kepada Nabi SAW, dan orang Yahudi yang dulu mengancam mereka justru malah kafir. Mantap di atas agama mereka sebelumnya. Walamma kafara Muhammad kanu kafirin Musa alaihissalam, tatkala mereka kafir kepada Muhammad SAW, maka mereka juga artinya ingkar dengan Musa alaihissalam, kafir kepada Musa alaihissalam, ya, wabi kitabihi alladhi huwa Taurat, dan juga kitabnya yang mana ia adalah Taurat. Fakafaru bit Taurat alladhi indahum, maka mereka kafir dengan Taurat yang mana ada di sisi mereka, ya. Karena apa? Karena seorang yang ingkar dengan seorang nabi saja, artinya ia telah mengingkari para nabi seluruhnya. Kenapa? Karena para nabi saling memberikan kabar gembira, ya, saling memberikan kabar gembira. Apalagi Muhammad SAW yang telah sebutkan secara jelas dalam kitab-kitab mereka, ya. Allah Ta'ala firman tentang kaum Nuh, kazabat kaum Nuh wal mursalin, kaum Nuh telah mendustakan para rasul, padahal Nabi Nuh rasul yang pertama, ya. Tatkala mereka ingkar kepada Nabi Nuh, maka dianggap ingkar dan kufur pula kepada nabi-nabi atau kepada rasul-rasul yang lainnya. Demikian pula orang Yahudi, tatkala mereka, ya, meskipun mereka mengaku beriman kepada Musa, tatkala mereka ingkar kepada Muhammad SAW dan Al-Qur'an, ini artinya mereka juga telah kafir. Mereka telah ingkar kepada Musa alaihissalam dan kitabnya At-Taurat yang mereka seru-serukan. Fakafaru bit Taurat allati indahum, maka mereka ingkar kufur dengan terhadap Taurat yang ada di mereka. Min ajil hasad li Muhammad SAW, karena hasad yang ada pada Muhammad SAW, pada Nabi besar Muhammad SAW. Wastabdalu Taurat bi kutubi sihir allati hiya dinu aduwihim Fir'aun, dan mereka mengganti Taurat dengan kitab-kitab buku-buku sihir yang mana ia adalah ajaran musuh mereka Fir'aun. Karena sihir kana fasyan fi qaum Fir'aun, karena sihir dahulu itulah yang tersebar di kalangan kaum Fir'aun. Fatarukul wahyal munazzal wa akhadhu bisihri alladhi kana alai aduwwuhum, maka mereka meninggalkan wahyu yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat yang benar. Wa akhadhu bisihri alladhi kana alai aduwwuhum, dan mereka mengambil lebih berpegang dengan sihir yang mana dahulu itu adalah kepercayaan serta serta pegangan dari musuh mereka dan musuh para nabi mereka. Wa hadza min al-ajaib, itu maksudnya ke ajaibat, hal yang mengherankan. Yaqulullah jalla wa ala, Allah ta'ala firman, wa lamma ja'a rasulun min indillah musaddiqan lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitabullahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Tatkala datang kepada mereka rasul min indillah, dari si Allah, musaddiqan lima ma'ahum, imana rasul ini membenarkan apa yang ada pada mereka, ya, apa yang ada pada mereka. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitabullahi, maka sebagian dari mereka yang telah diberikan alkitab, nabadha, mereka melemparkan kitab Allah, kitab Allah, wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka. Mereka tinggalkan, mereka tidak pedulikan. Ka'annahum la ya'lamu, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Ya, Syekh berkata dalam syarahnya, ka'annahum la ya'lamu hadzal rasul wa sifatihi wa ma ja'a bihi, seakan-akan mereka tidak mengetahui apa, tidak mengetahui rasul ini serta sifatnya dan apa yang Rasulullah SAW datang dengannya. Seakan-akan bahwa tentang keberadaan Rasulullah SAW tidak pernah ada dalam kitab mereka. Mereka campakkan kitab mereka di bagian keberadaan Rasulullah SAW ini. Wa'amilu amal juhal alladhi la ya'rifunahu, dan mereka beramal seakan-akan perbuatan orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak mengenal Nabi Rasulullah SAW. Ya. Seakan-akan mereka adalah orang yang tidak pernah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, seakan-akan mereka tidak pernah diberitahu tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Padahal ini adalah ada dalam kitab yang mereka seru-serukan, mereka baca, dan juga mereka mendakwakan bahwasanya mereka mengikutinya. Takabburan wa inadan, mereka melakukan ini karena kesombongan dan pengingkaran. Sombong di hati mereka, tidak ingin menerima kebenaran, tidak ingin, tidak menganggap bahwasanya Bani Ismail, anak dari Nabi Ismail alaihissalam, pantas di antara mereka muncul seorang nabi penutup di akhir zaman yang mana syariatnya umum kepada seluruh manusia. Mereka menganggap tidak pantas demikian. Ya, kesombongan mereka seperti ini. Mereka sombong, satu, tidak menerima kebenaran yang datang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang Nabi sallallahu dengannya. Yang kedua, mereka merendahkan orang-orang Arab yang mana keturunan dari Nabi Ismail SAW, menganggap mereka tidak pantas dimuncul di antara mereka seorang nabi. Lam yaqul li'annahum la ya'lamun, Allah Ta'ala tidak mengatakan li'annahum la ya'lamun karena mereka tidak mengetahui, bal qala ka'annahum la ya'lamun, akan Allah Ta'ala kata seakan-akan mereka tidak tahu. Artinya mereka sebenarnya tahu, bukan mereka orang-orang tidak tahu, akan tapi mereka pura-pura tidak tahu. Li'annal 'alim alladzi lam ya'mal bi'ilmi fa kannahu la ya'lam, karena seorang yang mengetahui akan tapi tidak mengamalkan ilmunya, seakan-akan ia tidak mengetahui. Li'anna samaratul 'ilm al-'amal, karena buah dari ilmu adalah amalan. Fa idza lam ya'mal sara huwa wal jahil sawa, jikalau ia tidak beramal maka sama saja antara ia dan orang yang jahil. Bal jahil yakunu akhafu minhu isman, bahkan orang jahil bisa jadi lebih rendah, lebih sedikit dosanya dibandingkan dia, karena ia tidak mengetahuinya. Ya. Dan dalam ayat yang berikutnya Allah Ta'ala firman, apa? Setelah mereka tidak pura-pura tidak mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW, mereka apa mereka lakukan? Wattabau ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, bahkan mereka lebih mengikuti apa-apa yang dibawakan atau dibawa oleh syaitan, yang dibacakan syaitan terhadap kerajaan Sulaiman, yaitu sihir. Ya, ini maksud dari apa yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya mereka meninggalkan kebenaran, yaitu apa yang telah ditunjukkan dalam kitab mereka tentang keberadaan Nabi Sallam, lebih memilih sihir, yang mana ini adalah amalan ya dari musuh-musuh mereka. Insya Allah tentang masalah ini, tentang ayat utama mata lusyadun alam lukis lemah, kita akan bacakan di pertemuan berikutnya, karena sudah azan isya. Allah Ta'ala ala wa ala musullahu ala Nabi Muhammad, subhanallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.